kira-kira dari mana aja? Dari Boyolali, Insyaallah, Aceh, Lampung, Sayu. Bang Andre bantu admit ya, Bang Andre. Kalbar, Batam. Ada yang dari luar negeri? Biasanya tuh Jepang. Jepang ada. Jepang, Brunei, salah tiga. Sydney, Masya Allah jauh sekali. Ada yang dari Australia ternyata. Keren, eh. Masya Allah. Alhamdulillah, artinya program ini sudah menjangkau belahan bumi manapun. Artinya ini sesuai dengan goals kita, bagaimana program Hijrah Bersama UAS ini bisa dinikmati oleh banyak orang kapanpun dan dimanapun ya. Barakallahu rahmati Allah, dari sekian banyak yang sudah hadir, ini saya sampaikan lagi. Pasti ini adalah sebuah privilege yang luar biasa ya, sebuah keberuntungan yang sangat-sangat luar biasa. Karena dari sekian yang sudah mendaftar, ini terjaring hanya beberapa saja yang bisa ikut kajian pada malam hari. Karena kita tahu tidak semuanya Allah berikan kesempatan untuk bisa belajar. Tidak semuanya Allah kasih kesempatan eksklusif ini untuk bisa bermajlis. Karena rezeki yang paling besar itu adalah ketika kita diizinkan oleh Allah untuk bisa takarub dengannya. Nah, makanya malam hari ini saya mengajak Bang Kakak semuanya untuk yuk kita sama-sama bersyukur sebelum kita ikut kajian malam hari ini. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, manfaatkan dengan optimal. Siapkan buku catatan, siapkan kondisi yang prima, kondisi yang apa tegap dalam belajar, sikap belajar yang bagus gitu ya. Nah, Bang Kakak rahmati Allah, artinya yang hadir bisa bermajlis ilmu pada malam hari ini adalah sebuah privilege ya yang luar biasa. Karena tidak semua Allah berikan kesempatan untuk bisa bermajlis. Ini fasilitas yang sangat-sangat eksklusif bagi hamba-hamba Allah pilihannya. Yang sudah hadir di Hijrah Bersama UAS ini di Zoom, yang baru pertama kali, siapa aja kira-kira? Coba, siapa aja? Katakan saya di kolom komentar. Yang baru hadir, baru pertama kali, Masya Allah, saya, banyak juga ya. Ya, yang baru pertama kali, kira-kira alasan abang kakak atau ayah bunda semuanya ikut hadir pada malam hari ini, begitu antusias, apa kira-kira alasannya? Pengen apa sih kok bisa serius banget ikut belajar-belajar bersama UAS? Apa alasannya? Nambah pengetahuan, nambah ilmu pengetahuan, apa agar istiqomah, Masya Allah, nambah ilmu, memperbaiki diri, ya, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, semoga program rutin kita pada malam Rabu ini, tiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat ini, bisa memberikan manfaat ya, sesuai dengan harapan abang kakak semua yang sudah hadir. Ini bisa menjadi alternatif belajar pastinya, buat abang kakak yang ingin istiqomah dalam hijrah. Karena hijrah itu harus utuh. Hijrah bukan hanya sekedar ganti casing. Hijrah itu proses memperbaiki diri dari yang tidak tahu menjadi berilmu. Hijrah itu, kalau kata Ustadz Abdul Somad di episode-episode awal, disampaikan bahwa hijrah itu nggak bisa sendiri. Hijrah itu harus berjamaah. Dan hijrah butuh guru. Hijrah itu butuh bimbingan. Nah, insya Allah, Bang Kakak, Ayah, Bunda, Hijrah Bersama UAS ini adalah program yang kita dedikasikan eksklusif bersama jamaah-jamaah online. Kita akan membahas banyak hal, mengilmui banyak hal. Di bulan pertama kita membahas tema tentang hijrah secara umum ya. Di bulan kedua, di September, kita banyak mempelajari tentang Nabi Muhammad. Dari mulai perjalanan hidup Nabi, rumah tangganya Nabi, kemudian sehat ala Nabi, dan lain sebagainya. Itu kita sudah bahas semuanya. Nah, ini sudah masuk ke episode berapa ya? Kalau nggak salah 12. Masya Allah. Ya, Bang Kakak, jadi program Hijrah Bersama UAS ini kita dedikasikan benar-benar eksklusif dalam rangka untuk kita bisa belajar bersama, memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang kafah. Baik, sebelum kita mulai, Bang Kakak yang baru masuk ini ya, perkenalkan kembali, nama Ana Alvin Firdaus, Marbot Masjid Ismu Yahya, atau tim SIDAK yang berpusat di Pontianak. Insya Allah akan membersamai Bang Kakak semuanya sampai 1,5 jam ke depan. Salam kenal semuanya. Baik, Abang Kakak, sebelum kita mulai, saya akan seperti biasa untuk menjalankan kotak amal digital. Nah, kotak amal digital. Sebelum itu, saya izin untuk share sebuah video. Simak pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah, rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah ini 1 meternya 100 ribu rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk, tapi di tengah kesibukan kita, kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir. Jadi sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100 ribu rupiah, 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma'labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau wakafkan. Itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100 ribu per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Kita sedang ada program untuk pembebasan lahan pondok pesantren yang akan nanti diampu oleh Tuan Guru langsung Ustaz Abdul Somad di Kampar Riau. Nah, Abang Kakak yang ingin ikut berkontribusi, berwakaf atas nama orang tua, nama ayah, ibu, atas nama saudara, atau atas nama pribadi, saya sudah pin link di kolom komentar. Patungan, bebaskan lahan untuk menghafal Quran bersama Ustaz. Sama Ustaz Abdul Somad. Nah, linknya sudah saya share ya. dukung.sidak.id/UAS. Nah, saya akan coba share screen juga di layar kaca Kakak, nanti akan tampil bagaimana tampilan lamannya. Nah, ini kita sedang ada program pembebasan lahan untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini lokasinya di Kampar Riau. Mohon jangan terlalu kreatif pada sesi ini. Ini siapa ya? Nanti saya kick. Nah, ini nanti Abang Kakak akan diarahkan ke program ini langsung ke laman dukung.sidak.id. Abang Kakak langsung saja klik donasi sekarang. Nah, akan diarahkan ke laman check out. Bisa pilih berapapun nominal. Nominalnya nggak harus 100 ribu seperti yang disampaikan. Bisa mulai dari 10 ribu. Nah, di sini juga metode pembayaran juga banyak. Abang Kakak bisa milih dari dompet digital yang misalnya GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Bank-bank transfer juga banyak. Jadi bebas bank transfer. Silakan Abang Kakak, masih ada waktu. Insya Allah kita akan mulai 20.10 untuk kajiannya pada malam hari ini. Kita sama-sama hadiahkan untuk ayah bunda, untuk orang tua, untuk saudara, baik yang sudah ada ataupun sudah tiada. Saya sudah pin linknya di kolom komentar ya. Abang Kakak yang apa mau nunda nanti juga nggak apa-apa, di save saja dulu linknya, nanti donasinya setelah kian gitu ya. Yang sudah ngisi form boleh katakan don gitu, sudah donasi, yang sudah infak pada malam hari ini boleh katakan don di kolom komentar, nggak apa-apa. Ini kebaikan itu kalau di umbar bukan riya. Tapi kita dalam rangka untuk saling memotivasi satu sama lain. Kalau orang tergerak atas wasilah kita, atas wasilah tadi kita Seidon misalnya, itu juga mengalir pahalanya untuk kita insya Allah. Mandala ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Nah Bang Kakak, insya Allah saya izin langsung buka ya. Tadi bukanya hanya buka basmalah, saya coba resmi. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah, banggakan rahmati Allah yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Mas Irwansyah, ada Mbak Nurjana yang selalu istiqomah. Pasti selalu di depan layar saya loh. Di slide-slide pertama Mbak Nurjana. Ada Mas Herman, Mas Putra, Masya Allah. Ahlan wasalan untuk abang kakak semuanya yang baru bergabung. Insya Allah kita akan 1,5 jam belajar kembali bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dalam program rutin kita, Hijrah Bersama. Mengakai rahmati Allah, pertama kami, saya mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena lisannya orang mukmin itu harus selalu basah dengan rasa syukur. Dalam kondisi apapun, kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur. Dalam kondisi senang, Nabi itu mengajarkan dengan lafaz Alhamdulillah, Alladzi binikmatihi tatimus sholihah. Segala puji bagi Allah, yang dengan nikmatnya, sempurnalah semua kebaikan. Itu dalam kondisi yang senang, lagi dapat rezeki, lagi bahagia, itu lafaznya. Tapi kalau dalam kondisi lagi galau, sedih, seret rezeki, Nabi mengajarkan, Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Di semuanya kondisi umat muslim itu sangat-sangat menakjubkan, indah betul gitu ya. Nah, yang kedua, saya mengajak bang kakak semuanya untuk kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, bang kakak rahmat Allah, saya sudah melihat wajah yang begitu antusias, ini ada Mas Herman sudah siapkan buku catatan kalau nggak salah tuh ya, pulpen, masya Allah tuh, sambil senyum-senyum ya. Baik, abang kakak, sebentar lagi kita akan mulai, 1 menit lagi, kita akan mulai sama-sama kajian kita pada malam hari ini dengan tema yang sangat-sangat spesial, yaitu The Power of Doa, Maha Dahsyat Doa bagi Orang Mukmin. Insya Allah akan dibahas nanti kurang lebih 45 menit bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab ya, sesi tanya-jawab. Abang Kakak yang di YouTube berkesempatan untuk bisa bertanya, dan di Zoom pasti porsinya lebih banyak. Abang Kakak yang di YouTube yang ingin ikut Zoom-an, boleh daftar di kajian.sidak.id/UAS ya, daftar di situ. Baik, langsung saja kita awali dengan sama-sama melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan doa thalabul ilmi. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, tidak usah berpanjang lebar lagi. Ustaz juga sudah siap. Baik. Ada dua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bang Alvin Firdaus sehat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Bang Kakak siapkan posisi yang standby untuk kita belajar, untuk catatan. Kemudian kalau ada minuman hangat juga siapkan minuman hangat biar relax gitu ya. Baik, langsung saja kepada yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami hormati, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bang Alvin Firdaus, abang, kakak, bapak, ibu, adik-adik, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan istiqamah iman dan Islam, diberikan kekuatan, diberikan kebaikan, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu soleh dan solihah, ketenangan batin, kecukupan hati, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Apakah orang yang paling dekat dengan Allah itu berdoa? Apakah Nabi Adam berdoa? Nabi Adam berdoa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apakah Nabi Nuh berdoa? Nabi Nuh berdoa. Apa doanya? Ya Rabbi inna bani min ahli. Itu anakku ya Allah. Kan'an namanya. Apakah Nabi Yunus berdoa? Nabi Yunus berdoa dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apakah Nabi Zakaria berdoa? Nabi Zakaria berdoa. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Apakah Nabi Musa berdoa? Nabi Musa berdoa selalu dipakai para ustaz. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apakah Nabi Ibrahim berdoa? Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi habli minas salihin. Apakah Nabi Isa berdoa? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Apakah Nabi Ayub berdoa? Nabi Ayub berdoa. Apa kata Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Isa punya ibu namanya Maryam. Maryam punya ibu namanya Hannah. Hannah berdoa. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Jadi kesimpulannya orang-orang yang paling dekat dengan Allah itu berdoa. Lalu kenapa kita yang belum dapat jaminan bukan Nabi, bukan Rasul, kenapa angkuh sombong tidak berdoa? Ini yang perlu ditanamkan ke dalam hati kita. Orang-orang yang dekat dengan Allah diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu, ketemu dengan malaikat Jibril, dengan rendah hatinya mengangkat tangan berdoa meminta. Makanya orang yang enggak mau berdoa itu sombong. Orang yang tidak mau berdoa itu angkuh. Orang yang tidak mau berdoa itu sebenarnya dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia ingin berdoa. Hanya saja sombongnya lebih besar daripada tawaduknya. Sombongnya lebih tinggi, tawaduknya rendah. Kapan tawaduk ini bisa tinggi, sombongnya turun? Ketika ujian datang. Jangan nunggu ujian baru berdoa. Orang yang percaya dengan Allah, sebelum ujian datang dia tetap berdoa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma antas sahibu sarwa wal khalifatu fil ahl. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dia tetap berdoa. Orang yang sombong, sombongnya tinggi, tawaduknya rendah, ngapain berdoa kata dia? Begitu pesawat mulai di atas, turbulensi. Kehampaan udara di atas. Tiba-tiba pesawat ratusan meter jatuh. Disitulah baru dia berkata, "Ya Allah," kalau dia Islam. "Oh my God." Ternyata dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Disitulah baru kita sadar kenapa ada orang kehilangan anak, kenapa ada orang kehilangan ibu, kenapa orang kehilangan ayah, kenapa kehilangan suami, kenapa mesti ada sakit, kenapa mesti ada bangkrut. Untuk menaikkan tawadu, menjatuhkan ego. Karena kalau tidak ada ujian ini, egonya naik, tawadunya kalah, sombong, enggak mau berdoa. Itu beda orang beriman dengan tidak beriman. Orang yang beriman, dia senantiasa stabil. Mau tenang, mau kenyang, mau senang, mau lenang, dia tetap mengangkatkan tangannya berdoa. Dia katakan, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'an. Andai repot, sibuk betul, tidak ada waktu, tetap dia pakai doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini yang perlu dipahami, bahwa sesungguhnya manusia itu di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, kalau dia bangun di tengah malam, dia sebenarnya ingin berdoa, hanya saja keangkuhan, kesombongan, kesibukan menghalanginya. Sampai akhirnya Allah buat ada sesuatu terjadi dalam hidupnya. Ketika itu terjadi dalam hidupnya, lalu akhirnya dia pun berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama, bahwa nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang soleh berdoa kepada Allah. Pembahasan yang kedua, bahwa pada hakikatnya manusia itu lemah, rendah, tidak punya apa-apa. Hanya saja keangkuhan, kesombongannya, hartanya, jabatannya, kesehatannya menghalangi itu semua. maka dicabut Allah sehatnya, dicabut Allah jabatannya, dicabut Allah istrinya, dicabut Allah suaminya, dicabut Allah ayahnya. Di saat itu dia down, jatuh, dan akhirnya dia berdoa. Yang ketiga, lantas bagaimana dengan takdir? Ada orang beralasan tidak mau berdoa, ngeyel. Takdir kan udah ada, ngapain berdoa? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa bisa merubah takdir. Takdir itu punya siapa? Punya Allah. Takdir itu apa? Program Allah ke depan untuk kita. Lalu kemudian sejalan antara keinginan Allah dengan keinginan kita. Lalu kita senang, kita bahagia. Ketika tidak berjalan antara keinginan kita dengan keinginan Allah, kita disuruh bersabar. Nama sikap menerima keputusan Allah itu namanya ridho. Jadi orang berdoa itu, dia punya sikap supaya hatinya bisa menerima keputusan Allah. Ya Allah, berikan aku hati yang lapang menerima segala keputusanmu. Jangan paksakan Allah menjadi tukang legalisir kita. Kita maunya A, Allah maunya B. Lalu kita paksa Allah ikut kita. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Kalau keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah sejalan, bersyukurlah. Kalau keinginan Allah tidak sejalan dengan keinginanmu, yang terjadi adalah keinginan Allah, bersabarlah. Jadi kita ingin menjadi orang yang selalu bersama dengan Allah, sehingga kita sabar menerima keputusan Allah. Makanya bunyinya, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Allah bersama orang yang mewakilkan segala keputusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba, aku ridha menerima engkau sebagai Rabb yang menciptakan aku, Rabb yang mengatur segala hidupku, Rabb yang memberi aku rezeki. Itulah hakikat daripada hamba makhluk dengan khalik. Banyak makhluk ini dia sudah jadi khalik, diangkat dirinya jadi khalik. Saya mesti begini. Ya Allah, jadikan begini. Oh, enggak bisa begitu. Kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah. Kalau terwujud keinginan kita dengan kehendak Allah, bersyukurlah. Kalau tidak seperti yang kita inginkan, bersabarlah. Kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini pahami dengan baik. La yaruddul qada' illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nomor 4. Apakah doa itu automatically langsung terjadi, terwujud saat itu juga? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Barulah lahir anak namanya Ismail alaihissalam. 13 tahun setelah itu, 86 tambah 13, 99. Barulah lahir anak namanya Ishak. Allah cuma mau kasih tahu istrimu yang sudah diponis mandul, Sarah. Kata orang tidak bisa hamil. Malah mengandung dan melahirkan anak 13 tahun setelah Ismail. Nikah dengan Sarah, gak punya anak. Habis itu nikah dengan Hajar, setelah umur 86 tahun baru punya anak, Hajar mengandung. 13 tahun umur Ismail alaihissalam, lahir Ishak dari Sarah yang sudah diponis tidak punya anak. Allah cuma mau engkau ngangkat tangan. Tidak ada yang sulit bagi Allah membuat Sarah hamil. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Makanya kalau sudah sampai pada hakikat hidup, dunia ini seperti sayap, setengah sayap nyamuk. Dunia ini tak ada harganya. Tapi kalau kita mau memaksa Allah ikut kita, nah ini yang berbahaya. Ya Allah, saya maunya begini, tolong setujui saya. Kalau setujui saya, kamu Tuhan saya. Kalau kamu tidak setujui saya seperti ini, saya enggak mau doa lagi. Ini yang makhluk nih siapa, yang kholiknya siapa, kok bisa begini? Makanya tauhidnya dibenarin duluan. Sudah hijrah, sudah tobat, sudah sholat, tapi tauhidnya tidak betul. Kita ini makhluk. Makhluk ini seperti mayat yang dimandikan orang mandi jenazah. Gak boleh ngelawan. tangannya dibengkokkan, hidungnya di telinganya dikorek, namanya juga mayat. Hanya saja Allah sayang sama kita, dia kasih kita kekuatan, dia kasih kita mata, ya pakai, dia kasih kita telinga, pakai, dia kasih kita lisan, ya pakai. Tapi ngikut apa kata Allah. Makanya langkahnya yang pertama adalah usaha. Setelah usaha, doa. Setelah doa, tawakal. Usaha dulu. Ambil cangkul, gali tanahnya, gemburkan, kasih pupuk, bersihkan hamanya. Setelah itu letakkan benihnya, padikah dia, kacang hijaukah dia, jagungkah dia. Setelah itu tutup, kasih pagar, biar supaya jangan masuk tikus. Rawat dengan baik. Setelah itu malam berdoa, ya Allah turunkan hujan, jangan terlalu lebat supaya jangan mati. Jangan sampai tidak turun hujan, kering kerontang, susah kami menyiramnya. Setelah itu tawakal, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia tumbuh dan berbuah sesuai dengan keinginan kita, Allah nyuruh kita bersyukur. Alhamdulillah lisannya bersyukur. Bersedekah, berinfak, berwakaf. Kalau ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, mati. Berarti Allah nyuruh kita bersabar. Dua-duanya pahala. Syukur itu pahala, sabar itu pahala. Dia tumbuh jadi pahala, enggak tumbuh juga jadi pahala. Bukan masalah tumbuh enggak tumbuhnya, tapi masalah pahalanya. Itu yang diinginkan Allah dari kita. Allah ingin kita jadi hamba dua. Kalau enggak syukur, sabar. Kalau enggak sabar, syukur. Lawan daripada itu kufur. Na'uzubillah. Lalu kemudian setelah itu, kita tidak pakai Allah mengikut kehendak kita. Makanya kita katakan, Rabbana alaika tawakkalna, kepada engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada engkau kami berserah diri. Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin-pemimpinnya para Nabi dan Rasul-Rasul. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika orang Yahudi di Madinah ngejek dia karena sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Tuh, lihat tuh Muhammad SAW, sholatnya menghadap ke Palestina. Nabi berdoa. Sampai wajahnya mendongak ke atas. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami melihat wajahmu mendongak ke langit, maka kami akan menghadapkan wajahmu ke arah kiblat yang kamu suka. Turunlah ayat pada bulan Sya'ban, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berapa lama ayat itu turun setelah Nabi berdoa? 18 bulan. Ada fase, ada masa, ada waktu. Menurut ilmu Allah, tepatnya ini begini. Menurut ilmu Allah begini. Anak kecil minta pisau umur 5 tahun. Menurut ilmu ibunya, anak ini kalau kukasih pisau umur 5 tahun, ini habis tangannya dia potong, urat nadinya, mati dia. Nanti setelah umur 15 tahun, tunggu. Selama 10 tahun menanti itu, Allah ingin apa? Sabar, karena makommu, levelmu belum sampai di situ. Setelah umur 15 dikasih, syukur. Cara syukur apa? Pakai sesuai yang disunnahkan Nabi, yang diperintahkan Allah. Sesuai ikut aturan juklak, buku pedoman yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab-adab yang berdoa paling bagus adalah wudu dulu. Setelah wudu salat sunat 2 rakaat. Setelah salat sunat 2 rakaat baru berdoa. Biasa disebut dengan sholat sunat hajat. Kenapa disebut sholat sunat hajat? Karena kebetulan bersanding dengan hajatnya. Dilafaskannya sebagian di mulut. Usolli sunnatal hajat. Saya sholat sunat hajat. Hajatnya begini, begini, begini, begini. Paling afdal ambil. Enggak sanggup berwudu, enggak sempat. Doa bukan sholat. Kalau sholat wajib wudu. Kalau doa enggak wajib. Tapi kalau berwudu sunat bagus. Menghadap kiblat. Gak tahu arah kiblat di tengah hutan. Ya gak apa-apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan suara yang rendah, bukan menjerit-jerit. Ada adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada Rasulullah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suaramu di atas suara nabi. Ya arhamar rahimin. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asma'ul husna, panggillah dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min. Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, sampai Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Man Qadha Amran Innama Yaqulu Lahu Kun Fayakun. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa lama doa itu? Nabi pernah berdoa mengangkat tangan malam Jumat tahun kedua Ramadan tanggal 17 Perang Badar. Diangkatnya tangannya sampai azan subuh. Abu Bakar melihat, loh besok mau perang gimana nih Rasulullah panglima perangnya gak tidur. Nabi Abu Bakar datang, hasbuka, cukup ya Rasulullah. Sampai sorbannya jatuh dia gak peduli dia embus angin. Biasanya orang kalau jatuh aksesoris, jatuh pakaiannya ambil dulu, ini gak jatuh. Abu Bakar menaikkan, cukup ya Rasulullah. Begitulah Rasul berdoa. Kita yang status belum jelas, tidak mau berdoa, sombongnya bukan main. Kenapa tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Saya pribadi, dengan berdoa saya merasa bahwa saya makhluk dan Allah itu khalik. Dengan berdoa saya merasakan Allah itu ada ketika saya sedang susah. Dengan berdoa saya yakin saya selalu diperhatikan, dibimbing dekat dengan Allah. Ibadah kita adalah doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Tangan, kaki, telinga bisa bergerak melata ini karena ada perintah dari otak. Otaknya ibadah itu adalah doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Senjatanya orang beriman itu adalah doa. Makanya kita selalu berdoa, mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau keluar, ghufranaka. Mau pergi, bismillahitawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Kalau enggak hafal doanya Pak Ustaz, ya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya mau pergi, tolong selamatkan saya, jangan sampai pesawatnya meledak, jangan sampai saya tergoda buat dosa, jangan sampai anak yang ditinggalkan keluarga kacau balau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa di awalnya bagus sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jauh dari setan. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, nama Allah. Yang ketiga, alhamdulillahirrabbilalamin, memuji Allah. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya mau pergi. Ya Allah, jangan terjadi macam-macam. Sehatkan semua santri-santri. Berikan kebaikan-kebaikan. Bukakan pintu hati mereka belajar. Tutupkan hatinya untuk buat macam-macam. Anak-anak ini supaya rukun baik semuanya. Tutup dengan salawat. Tutup dengan doa yang semuanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau selawat yang biasa penutup, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Datang semua yang tidak menyenangkan berarti menurut ilmu Allah, Allah cuma ingin sujud kita lebih lama. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang bersujud. Ta'kthiru fihi du'a, perbanyaklah doa ketika sujud itu. Ada seorang anak muda jatuh cinta kepada seorang anak gadis. Menurut ilmu dia, ilmu si anak muda ini anak gadis ini baik. Ya Allah, aku mau membina rumah tangga, nikahkanlah aku dengan dia. Menurutku dia baik. Kalau sejalan keinginanmu dengan keinginan Allah, bersyukurlah. Kalau ternyata tidak sejalan keinginanmu dengan keinginan Allah, bersabarlah. Hidup ini simpel saja. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. In asobat husarra, kalau yang datang itu menyenangkan, syakar, dia bersyukur. In asobat hudarra, kalau yang datang itu tidak menyenangkan, tidak sejalan, tidak sama antara keinginan dia dengan keinginan Allah, sabar. Dia bersabar karena khairan lahu, itu juga baik baginya. Makanya interaksi dengan Allah itu dasarnya, asasnya, dasar berinteraksi dengan Allah itu husnuzon. Ana inda husnuzonni abdi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Kita husnuzon sama supir taksi aja kita taunya jalan dari airport ke rumah teman kita jalan ini. Tiba-tiba pas kita dibawa jalan, dia jalan lain. Tapi karena dasar kita husnuzon, kita diam. Karena kita tahu ini langganan kita, ini orang baik, orangnya sholat. Gak mungkin dia bohongi saya. Setelah sampai ke tujuan, kita nanya. Kenapa kita jalan ini, Pak? Karena di sana tadi macet, ada unjuk rasa. Dengan manusia aja kita husnuzon. Apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa yang lebih baik buat kita. Mungkin Allah ingin menghindarkan kita dari mudaratnya. Mungkin menurut ilmu Allah. Jadi kita mau melaga ilmu kita dengan ilmu Allah. Yang lebih fatalnya lagi, kita paksa Allah untuk ikut kita. Loh, kalau doa itu Pak Ustadz hanya berserah pada Allah, ngapain kita berdoa? Karena Allah nyuruh. Ud'uni astajib lakum. Kamu doa kepada aku, nanti doamu aku kabulkan. Mengikuti perintah Allah itu wajib. Ati Allah wa ati Rasul. Kenapa kita berdoa Pak Ustaz? Karena Nabi nyuruh doa. Idza sa'alta fas'alillah. Mintalah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong pada Allah. Ngikuti perintah Nabi itu sunnah. Jadi kalau saya, Ustaz sampai sekarang berdoa. Saya berdoa. Kenapa Ustaz berdoa? Karena Allah nyuruh saya berdoa, saya doa. Nabi nyuruh saya doa, saya doa. Tapi apakah semua yang saya inginkan terwujud? Ada yang tidak terwujud sama sekali. Ada yang terwujud lebih dari yang saya prediksikan. Ada yang saya inginkan tercapai, berarti Allah ingin saya bersyukur. Ada yang saya inginkan tidak sesuai dengan keinginan saya, berarti Allah ingin saya bersabar. Dua-duanya baik bagi saya. Jadi kalau berdoa ini dengan paham, ngerti, dia semakin terus berdoa. Saya enggak tahu doa saya diterima Allah atau enggak, saya terus berdoa. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Kamu kenapa enggak berdoa? Ya, doa yang lama aja belum dikabulkan Pak Ustadz. Loh, enggak begitu cara berpikirnya. Doa itu ibadah dan kita diciptakan Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang paling tinggi itu salat. Salat itu isinya apa? Doa. Salat itu isinya doa. Dari mulai Al-Fatihahnya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayat-ayat itu sebagiannya doa. Rabbana la tu'akhidzna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Duduk antara dua sujud itu doa. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Makanya salat secara bahasa as-salatu lughatan, sholat secara etimologi adalah doa. Pray. Praying. Praying itu doa. Tapi doa bukan sholat. Tapi isi sholat itu doa. Tapi doa bukan sholat. Jangan mentang-mentang sudah berdoa lalu sudah sholat. Karena orang tidak berwudu boleh berdoa. Tapi kalau mau sholat dia wudu dulu. Ngadap kiblat, ada rukunnya, ada syaratnya. Ada tumakninahnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini tentang doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tiga kemungkinan. Yang pertama, doa itu dikasih Allah cash. Dapat langsung. Kita selalu mengalami itu. Yang kedua, doa itu ditunda Allah menurut ilmu Allah. Dan kita doanya sekarang terkabulnya setelah 10 tahun. Doanya setelah 10 tahun baru dikabulkan Allah. Ada. Dan di antara kita mungkin ada mengalami seperti itu. Duh, ini kan doa yang dulu saya minta ya, kabulnya kok sekarang. Berarti menurut Allah memang sekarang baiknya. Ada doa itu ditahan Allah Subhanahu wa taala, nanti dia beri di akhirat sebagai surprise, kejutan. Jadi yang paling enak itu adalah berdoa, setelah itu husnuzon sama Allah, serahkan sama Allah. Dapat, syukur. Enggak dapat, sabar. Dua-duanya baik. Kita ingin baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Yang paling fatal mengirikan kita paksa Allah untuk ikut hawa nafsu kita. Ini Allah ini Tuhanmu atau Bapakmu? Allah ini dipaksanya untuk ikut kemauan dia. Dianggapnya Allah ini gubernur yang dia bawa proposal. Kalau diterima, tenang. Kalau enggak diterima, susah. Allah itu Rabb. Allah itu Ilah. La ilaha illallah. Makanya betul, tauhid itu yang paling lama 13 tahun. Supaya kita memahaminya dengan baik. Terakhir, doa adalah keyakinan bahwa Allah itu ada. Orang-orang yang tidak berdoa, mungkin dia tidak percaya kepada agama, tapi masih percaya pada Tuhan. Atau tidak percaya sama Tuhan sama sekali, tapi saat-saat genting dalam hidupnya dia bertuhan sebenarnya. Malu-malu kucing mereka. Sebetulnya Tuhan itu ada, cuman aku ya kayak gini. Dengan berdoa itulah kita semakin yakin bahwa Allah itu ada. Sebagai pengantar dialog kita, demikian Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Malam hari ini kita dapat pemaparan yang begitu jelas tentang the power of orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang mereka itu semuanya berdoa. Para nabi mereka tidak yang spesifik masing-masingnya. Nabi Adam, Nabi Ayub juga punya catatannya. Saya yakin abang kakak itu yang di Zoom. Ini YouTube ada dua ya, Masya Allah Ustaz. Yang nonton pada malam hari ini, Bas, ada 100. Di YouTube Masjid Ismi Yahya ini ada, di Zoom ada 1000. Kurang lebih ada, berapa ya? Ada, kan? Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya-jawab, saya bahwa nanti akan memilih di Zoom kurang lebih orang ya. Ini saya belum di spotlight. Belum kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti insya Allah di Zoom kita akan pilih kurang lebih 5 orang ya nanti yang bertanya. Bertanya langsung pada Ustaz. Dan chat juga akan saya ambil YouTube. Kita lanjut. Saya izin untuk mutarkan sebuah kakak yang tadi mungkin baru pertama kali gabung, baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah. Mendapatkan amal jariah yang mengalir dari sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100 ribu rupiah, 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma'labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma'tasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100 ribu per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah kita ada program untuk pembebasan lahan bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, ini berlokasi di Pondok di Kampar Riau. Saya akan share bagaimana cara kita bisa ikut berkontribusi. Nah, saya sudah pin link nya untuk bisa bergabung di situ. Nah, saya izin untuk mutarkan infak digitalnya, kotak infak digital. Silakan abang kakak klik saja link tersebut, nanti akan diarahkan langsung ke laman dukung.sidak.id. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab. Bismillah, saya akan ambil dari Zoom terlebih dahulu di kolom chat tadi. Nah, ini mungkin pertanyaannya mewakili Ustadz, mewakili dari banyak pihak ya, banyak yang mungkin ini juga sering ditanyakan. Saya izin bacakan dari Akhwat nih. Alhamdulillah bisa mendengarkan nasihat Ustadz secara langsung. Izin bertanya Ustadz, saya sudah menikah 2 tahun setengah dan alhamdulillah belum diamanahkan keturunan. Apakah ada doa atau ikhtiar khusus untuk segera mendapatkan keturunan Ustadz? Kita renung sejenak dengan pikiran tenang. Di antara semua manusia ini ada yang jadi nabi. Di antara nabi itu ada yang jadi rasul. Di antara yang rasul itu ada 5 yang ulul azmi. Di antara yang lima itu ada salah satunya, itulah dia Ibrahim, bapaknya para nabi. Namanya disebut dalam sholat kita, kama sholai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gelarnya Khalilullah, Allah paling dekat dengan Allah, kekasih Allah. Berdoa 86 tahun. Saya bukan mau memutus, membuat kita berputus asa. Justru dengan kita pahami hakikat doa ini, kita keluar dari satu kotak yang mengkungkung kita. Kita selalu menganggap bahwa yang namanya amal itu adalah anak soleh. Padahal menyantuni anak yatim juga amal soleh. Menjadi bapak asuh juga adalah anak soleh. Saya tidak punya anak perempuan. Saya tak punya anak perempuan. Tapi anak perempuan yang sekarang di pondok ini 52 orang. Masya Allah. Anak-anak saya semua. Mungkin anak kandung saya belum tentu jadi orang. Kalau saya punya anak perempuan, karena tak bisa saya mendidiknya, mungkin dia tak bertudung, tak berjilbab. Anak-anak ini hafal Quran. Kalau mati saya, mereka ini jadi ustazah. Jadi tak, saya tetap berdoa ingin punya anak perempuan, tapi saya tidak ngotot lalu. Jadi Allah mau, gimana cara membahasakannya? Jangan kita membatasi bahwa pokoknya Allah mesti setujui apa yang saya mau. Kalau Allah enggak menyetujui ini, saya pecat dia jadi Allah. Gimana kita bersikap kepada Allah? Puncak dari tauhid adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kita ridha kepada Allah, itulah turun. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, beri maaf. Gimana orang pacaran sekali hubungan bisa hamil? Kenapa orang menikah 10 tahun enggak hamil-hamil? Sudah baca doa, sudah selamatan, sudah kenduri, sudah baca Yasin. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Selesai. Tapi cara yang paling dalam perjalanan hidup saya, cara yang paling nyaman menjalani hidup adalah ketika puncak dari segala usaha itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Maka Allah akan berikan sesuatu yang tak terpikirkan oleh kita. Saya ngomong gitu bukan berteori. Karena perjalanan hidup saya unik. Allah menulis takdir saya ketika dia sedang tersenyum. Maka perjalanan hidup saya beda sama orang lain. Banyak hal. Nanti kalau saya udah tua, udah mau mati, baru saya tulis. Kalau sekarang saya tulis, belum fokus. Nanti sudah duduk. Supaya jadi pelajaran buat orang. Banyak hal. Termasuk dalam pernikahan, masalah jodoh, masalah anak. Saya serahkan semuanya kepada Allah SWT. Akhirnya Allah berikan sesuatu yang tak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Dan jamaah pun mungkin tak terpikirkan. Puncak dari segalanya adalah serahkan kepada Allah SWT. Tak ada yang sulit bagimu ya Allah. Tak ada yang sulit. Tapi tetap berdoa, bukan putus asa. Tetap berdoa kepada Allah SWT. Nanti kalau ada kiai mengatakan baca Yasin, habis baca Yasin, ya Allah aku bertawassul kepadamu berkat solat Yasin. Yang satu mengatakan banyak-banyak solawat, habis solawat. Itu bagian dari ikhtiar, itu bagian dari usaha. Ada yang mengatakan mandi hujan, habis mandi hujan dingin-dingin. Itu bagian dari ikhtiar. Ada yang mengatakan banyak makan kacang kedelai, toge, kurma muda. Itu semuanya bagian dari ikhtiar. Dan Allah suruh kita ikhtiar. Ikhtiar itu juga pahala. Punya anak dapat pahala, berdoa dapat pahala, ikhtiar dapat pahala. Jadi terus berusaha, tapi puncak dari segalanya adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan saya mesti punya anak. Kalau saya punya anak saya bahagia. Berapa banyak orang setelah punya anak, bagus kau mati ajalah dulu kalau tahu gini, kata dia. Antum kalau antum dengar tausiah saya, antum pahami secara utuh. Bahwa tetap berusaha, tetap berdoa, tetap berikhtiar. Puncaknya adalah menyerahkan segalanya kepada Allah. Ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Alvin. Harus memposisikan diri sebagai hamba, Ustaz. Jangan seolah-olah kita jadi yang ngatur kehidupan ini gitu, Ustaz ya. Tetaplah jadi makhluk, jangan coba jadi manajernya Tuhan. Mau mengatur-ngatur Allah, memaksa Allah, menjadikan Allah sebagai melegalisir kemauan kita. Rusak tauhid kita pada Allah. Baik, kita lanjut ke penanya langsung ya. Saya pilih dari Zoom. Silahkan abang kakak pakai fitur raise hand. Saya coba ini dulu ya, apa namanya, lower all hand dulu, turunkan semua tangan. Yang paling cepat saya langsung ambil. Silahkan raise hand. Pak Rian Trisandi. Saya jadi spotlight. Silakan. Ini Bapak atau Mas ya. Silakan Mas Rian Trisandi untuk menyampaikan pertanyaannya. Sampaikan dengan jelas singkat. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, amalan apa supaya kita tetap sentiasa selalu istiqomah Ustaz? Itu aja Bang ya. Amalan supaya kita sentiasa istiqomah. Amalan supaya terima kasih Ustaz. Amalan supaya senantiasa istiqomah. Yang pertama, jangan sendirian. Kalau sendirian, payah istiqomah. Dari mulai nanti malam bangunnya berjamaah. Gimana bangun berjamaah? Kan udah ditugaskan, ada yang diangkat Bang Alvin untuk membangunkan sholat tahajud. Kalau kebetulan di tempat tuh bisa berjamaah sholatnya. Kalau tidak, sholatnya sendiri-sendirian. Tapi bangunnya berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Kami besok insya Allah sholat subuh berjamaah. Habis itu baca Riyadhus Shalihin berjamaah, habis itu sholat sunat isyraq berjamaah. Sholatnya sendiri-sendiri tapi berjamaah. Ramai di masjid. Lalu kemudian masuk ke tempat kerja. Berjamaah sama orang baik. Di lingkungan tempat tinggal sama orang baik. Di tempat kerja sama orang baik. Di medsos, grup-grup WhatsApp juga orang baik. Kawan-kawan yang ada di Instagram juga orang-orang baik-baik. Jadi yang pertama jangan sendirian. Yang kedua punya wirid. Wirid itu bacaan rutin. Ada yang baca ratib al-haddad, ada baca ratib al-attas, ada yang baca baca zikir-zikir yang disusun ulama. Kami di pondok ada saya susun beberapa buku-buku zikir. Lalu kemudian dari maghrib, dari ba'da subuh, habis sholat subuh baca itu. Nah, jadi itu zikir-zikir itu menguatkan hati kita. Al-Fatihah. Nanti kita buatkan satu bacaan khusus di-upload. Nanti Bang Alvin saya bacakan zikir itu dari A sampai Z. Nanti kita upload zikir bacaan. Kalau bisa baca, kalau tak bisa dengar aja. Habis sholat subuh sama habis maghrib. Nah, nanti kita buatkan insyaallah. Yang pertama berjamaah, yang kedua zikir. Yang ketiga sering ingat mati. Saya menganggap ini malam terakhir saya ini. Saya mesti baik-baik dengan Bang Alvin. Karena ini kenangan saya terakhir. Malam ini adalah kenangan terakhir untuk cerita Bang Alvin ke calon istrinya, ke anaknya. Waktu malam terakhir itu Ustadz Somad ngomongnya begini-begini. Gak ada menyinggung perasaan saya. Saya mesti buat kenangan terindah. Malam ini adalah malam terakhir. Saya tidak boleh nyinggung perasaan istri saya, anak saya, keluarga saya, tim saya. Ini malam terakhir. Jadi kalau saya mati malam ini, tak ada orang sakit hati dengan saya. Bahwa besok pagi saya hidup, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Besok pagi adalah hari terakhir buat saya. Maka besok pagi saya mesti sholat berjamaah subuh dengan jamaah. Besok pagi saya mesti bacakan kitab Riyadhus Shalihin. Habis itu saya besok mesti ketemu dengan tamu. Saya mesti tambut tamu saya. Mungkin itu saya terakhir kali nyambut tamu. Saya selalu menganggap kalau malam ini malam terakhir buat saya. Besok pagi, besok berarti besok yang terakhir buat saya. Saya tidak pernah, oh saya mati nanti 10 tahun lagi. Tidak. Itu yang membuat kita akan semangat terus beramal. Pertama, jangan sendirian. Yang kedua, punya wirid, bacaan rutin, zikir. Yang ketiga, anggap ini hari terakhir. Kita akan mati menghadap Allah SWT. Demikian Bang Alvin. Baik, lanjut ya. Saya coba ambil dari chat saja supaya lebih efektif. Karena saya rasa yang di chat ini, Abang Kakak juga bisa semuanya untuk menyampaikan. Dan saya coba filter ya. Filter supaya pertanyaannya juga tidak melenceng dari tema malam hari ini. Ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Ayu Juniati Siregar. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, jarak terdekat antara Allah dengan hambanya adalah di saat sujud. Jadi bolehkah kita berdoa di dalam sujud terakhir? Bolehkah menggunakan bahasa Indonesia pada saat berdoa? Dan jika boleh berdoa di sujud terakhir, bagaimana caranya atau ketentuannya kita berdoa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa di sujud itu. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadisnya hadis sahih. Salat wajib maupun salat sunat sama. Perbanyaklah doa. Hanya saja kalau salat tahajud kita bisa lama-lama karena kita tidak ada jamaah di belakang. Nabi pernah salat tahajud, ayatnya panjang dan doanya waktu sujud sepanjang itu. Kalau doanya pakai bahasa Arab, boleh diucapkan di mulut. Tapi kalau doanya tidak pakai bahasa Arab, bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa daerah, maka di dalam hati saja. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Habis itu dalam hati. Berikan aku istiqomah. Ampunkan dosa dua orang tuaku. Jadikan istri, pasangan hidup, suami sejuk dipandang mata, menenangkan hati. Jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh dan soleha. Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku semua, jadikan dia baik-baik semua. Yang belum dapat hidayah, yang belum pakai jilbab, berikan pintu hidayah ya Allah. Tetangga-tetanggaku, bukakan pintu hatinya sholat berjamaah. Santri-santri, tundukkan hati mereka untuk belajar. Bukakan pintu hatinya untuk ngapal Quran. Berikan kami rezeki yang halal, jauhkan kami dari rezeki yang haram. Jadikan kami istiqomah. Terbayang wajah kawan, wajah sahabat, langsung doakan. Ini ada sahabatku kena sakit jantung. Sehatkan badannya ya Allah, kuatkan hatinya. Ini ada suaminya baru meninggal, buat dia sabar. Jadikan dia orang-orang yang termasuk ridha menerima takdirmu. Bangsa kami ya Allah, jauhkan dari utang. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikan pemimpin yang adil dan amanah. Nah, jadi apa saja yang terlintas di hati pikiran doa. Masukkan kami ke dalam surga. Jadikan kami umat Nabi Muhammad, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama-lama sujud, menikmati sujud. Bukan ingin cepat-cepat keluar dari sholat. Menikmati baca Al-Fatihah, menikmati baca iftitah, menikmati ayat, menikmati ruku, menikmati sujud, menikmati duduk antara dua sujud. Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzu'ni wahdini wa'afini wa'afani. Menikmati sujud. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanarabbiyal a'la. Menikmati tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira sebelum ketemu atasan nanti diajak ngobrol. Kamu besok ngadap saya jam 8 ya katanya. Iya, Pak. Itu saya yakin sejak ngomong itu sudah latihan ngomong seakan-akan berada di depan itu. Pak, kira-kira apa yang mau? Begitu juga kalau ada anak muda. Kamu besok ngadap ke saya masalah pernikahan kamu. Sejak ngomong itu sampai besok, mungkin malam itu pun gak tidur. Sedang ngarang-ngarang, gimana kira-kira nanti kalau ketemu ini ngomongnya gimana. Begitulah kita sholat itu. Orang yang memahami itu dengan baik, dia akan merasakan ihsan. Ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tara, kalau kau tak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihatmu. Gurumu tak ada tapi CCTV-nya hidup. Polisi tak ada tapi CCTV hidup. Maka kamu langsung cepat pasang seat belt. Kenapa? Ada CCTV. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Alvin. Baik, saya langsung lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Saya ambil lagi dari kolom komentar ya. Ini terakhir dari komentar, nanti kita lanjut lagi penanya langsung di Zoom. Abang Aka yang di YouTube juga boleh bertanya ya. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jadi kita ambil satu. Nah, ini menarik pertanyaannya, Ustaz. Ada yang sakit. Beliau ini mengalami penyakit, tapi beliau itu punya mindset bahwa penyakit itu kan datangnya dari Allah, Ustaz ya. Apakah boleh kita menihilkan yang namanya ikhtiar dan obat dokter? Cukup hanya dengan berdoa dan istighfar. Bagaimana, Ustaz? Ini namanya metode tematik. Buat satu tema, kumpulkan ayatnya, hadisnya, ijma'nya, qiyasnya, baru ambil satu kesimpulan. Menyikapi penyakit. Bagaimana menyikapi penyakit? Siapa saja nabi-nabi yang sakit? Apakah mereka tidak berdoa? Bagaimana dengan nabi? Bagaimana dengan sahabat? Kata Nabi, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Tadau, berobatlah kamu. Ada namanya Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah ini dokter. Siapa aja yang sakit disuruh berobat ke Haris bin Kaldah. Ada namanya Habba Sauda. Habbatu Sauda Shifa'un min kulli da'. Ada namanya madu, alaikum bil asal. Asyifa'aini. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua obat. Al-asal, madu, wal-Quran. Ada sahabat Nabi yang membaca Al-Fatihah. Ada Abdullah bin Abbas mengatakan boleh membacakan ayat-ayat, zikir-zikir, doa-doa ke air. Boleh dituliskan. Jadi kalau ada orang, saya enggak mau, ini saya mau serahkan. Berarti dia jahil. Itu bukan orang tawakal, itu orang jahil. Itu orang pelaku bid'ah. Dia meninggalkan sunnah. Sunnah berobat. Sunnah ke dokter. Sunnah minum madu. Sunnah Habba Sauda. Sunnah ruqyah. Sunnah zikir dan doa. Ikhtiar itu sunnah. Ati'u Allah Ta'ala kepada Allah. Lihat dalam Quran. Wa ati'u Rasul Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengambil kesimpulan dari satu ayat, mengambil kesimpulan dari satu hadis, mengambil dari kesimpulan dari satu ceramah, yang paling berbahaya, dia sudah punya kesimpulan duluan. Dia sudah punya kesimpulan duluan, lalu dia tarik satu ayat untuk melegitimasi kesimpulannya. Dia malas berobat, dia malas usaha, lalu dia ambilkan satu hadis untuk melegitimasi. Tidak begitu cara berpikirnya. Ayat, hadis, ijma, qiyas, pendapat ulama digabung menjadi satu, baru melahirkan sebuah kesimpulan. Jangan macam orang sekarang, sudah ada rekomendasinya 10, baru dibuatkan seminarnya. Seminarnya belakangan. Tidak begitu, seminarnya duluan, baru keluar rekomendasi hasil dari seminar. Demikian Bang Alvin. Benar ya, saya catat ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Saya ambil dari YouTube satu pertanyaan. Izin bertanya Ustaz, bahwa disebutkan tadi ketika doa kita sejalan dengan Allah, maka bersyukurlah. Tapi ketika doa itu tidak sejalan dengan Allah, maka bersabarlah. Jadi pertanyaannya, doa yang tidak sejalan dengan Allah itu seperti apa? Dan contohnya seperti apa, Ustaz? Hanya dengan Sumayyah. Tapi menurut ilmu Allah, yang baik untuk kamu itu adalah Aisyah. Ketika sejalan keinginanmu dengan keinginan Allah, bersyukurlah. Ketika tidak sejalan keinginanmu dengan keinginan Allah, bersabarlah. Husnuzon sama Allah. Berarti menurut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bukan menurut ilmu kita, karena pengetahuan kita kan 0,01%. Itu bukan ungkapan angka nominal. Kita enggak tahu apa-apa. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita berusaha, buka usaha. Sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah full. Menurut kemauan kita berhasil. Tapi menurut Allah, Allah punya rencana yang lebih baik. Ungkapan Allah punya rencana lebih baik itu kan husnuzon. Kalau orang suuzon dia mikirnya enggak begitu. Apa nih Tuhan ini? Ini si Anu enggak sholat, enggak puasa, sukses dia. Ini kita udah sholat, udah ngaji kok begini. Nah, gitu. Tambah lagi bisikan setan. Jadi semua berawal dari pertama adalah ilmu. Berubah menjadi keyakinan. Menjadi kekuatan. Kenapa enggak kuat? Kenapa enggak yakin? Karena enggak berilmu. Demikian Bang Alvin. Baik. Saya langsung pilih bertanya di Zoom ya. Di Zoom ingin bertanya langsung, boleh langsung raise hand. Angkat tangan, pakai tangannya yang tinggi. Angkat tangan lagi, siapa yang berbicara? Saya pilih Awan. Ladies first. Angkat tangan. Enggak ada yang apa ya? Ya, Awan kayaknya mau ngomong. Mbak Mira, Bandung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz, kan seperti tadi Pak Ustadz bilang bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tapi kita juga tidak bisa menyuruh Allah bahwa sesuai dengan keinginan kita doa itu. Tapi misalnya seperti ini, ada kejadian misalnya ada seseorang yang dia berbuat zolim lah, misalnya kepada orang tuanya atau kepada siapa. Kemudian kita berdoa agar orang itu berubah, agar orang itu tidak menyakiti, menzolimi orang yang kita sayangi tadi, seperti itu. Tapi kan kalau dilogikakan kan, berarti kita ingin kehendak kita tuh agar orang itu tidak disakiti. Maksudnya logikanya itu kayak bertolak belakang dengan yang kan kita nggak boleh mengatur bahwa kita pengen seperti itu. Kita pengen doanya nanti supaya seperti keinginan kita. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kira-kira. Ada orang, ya, ada orang zolim. Ada orang zolim. Lalu kita berdoa sama Allah. Ya Allah, perbaiki orang ini supaya jangan zolim. Menurut logika ibu, ini kita bertentangan dengan Allah. Gitu kan? Iya, maksudnya apa ini memang qadarullahnya orang ini memang harus kehidupannya seperti itu gitu. Sekarang saya nanya, Allah pernah nyuruh buat zalim? Iya. Allah melarang perbuatan zalim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqrab hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Lalu Nabi bilang jangan buat zalim. Iyakum wa zulma. Jangan kamu buat zalim. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu nanti akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Allah enggak setuju zalim. Nabi enggak setuju zalim. Kita enggak setuju zalim. Kita minta sama Allah. Ya Allah, berhentikan orang ini buat zalim. Mana logika yang bertentangan? Bang Alvin, kasih mana logika yang bertentangan? Saya ustadz yang suka berdiskusi. Saya dosen, mantan dosen. Saya bukan kiai yang gak boleh dibantah. Ada logika yang bertentangan, Bang Alvin. Kalau saya doakan, ya Allah, ini si suami ini jangan menzolimi istrinya. Atau ya Allah, si istri ini jangan menzolimi suaminya. Tidak ada logika yang bertentangan. Karena Allah melarang seorang suami menzalimi istrinya. Kullukum ra'in, kata Nabi. Setiap kamu pemimpin, wahai suami. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu adalah orang yang akan dituntut di hadapan Allah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Orang paling baik di antara kamu, orang yang paling baik kepada keluarganya. Lalu kita doakan, ya Allah, doakan suami ini baik. Kecuali Allah mengatakan, mau zalim, mau jahat, itu adalah urusanku. Jangan atur-atur. Enggak ada Allah bilang begitu. Allah enggak suka zalim. Allah enggak suka zalim, Nabi enggak suka zalim. Lalu kita berdoa, maka sejalan antara keinginan Allah dengan doa kita. Demikian Ibu. Iya, kasih tahu Ustaz. Barakallah. Jawab ya, Mira. Baik, saya ambil dari Ikhwan, Bang Ahmad Wiranto dari Cikarang. Silakan pemiliknya sampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Afwan, saya izin bertanya, kan setiap antum kemarin saya mendengarkan antum khutbah, Nabi itu punya doa yang mustajab ketika beliau dizolimi di kota Taif. Dan apakah doanya cuma satu, Ustaz? Apakah enggak cuma satu doang gitu? Jadi Nabi enggak cuma buat di akhirat nanti, apakah ada lagi? Terus yang saya mau tanya Ustaz, jujur Ustaz, saya mimpi antum sampai puluh-puluh kali Ustaz. Alhamdulillah bertemu antum di waktu di Cikarang Utara sama di Jonggol. Insyaallah lihat antum seperti selalu ingat kepada Allah gitu. Semoga antum selalu istiqomah dan kami tunggu Ustaz antum sowan ke Kusbah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Yang pertama, tentang doa mustajab Nabi itu, Nabi itu doanya mustajab. Mana dalilnya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang engkau mau, maka Allah berikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang engkau mau, Allah berikan. Lalu ketika di Taif dengan ketika di perang Uhud itu doa apa yang dimaksud? Doa pamungkas di saat itu. Doa pamungkas saat itu maksudnya doa nabi-nabi yang lain, ya Allah binasakan mereka, ratakan mereka dengan tanah. Nabi diminta oleh sahabat, ya Rasulullah kita sedang terkepung ini, doakan doa pamungkas. Kata Nabi, enggak, aku simpan doa untuk menghancurkan semua alam semesta ini. Doa untuk membinasakan mereka itu aku tidak mau. Aku simpan doa itu untuk nanti pada hari kiamat, syafa'an li ummati yaumal qiyamah. Menjadi syafa'an untuk umatku pada hari kiamat. Lalu kemudian tentang mimpi ketemu dengan seseorang, artinya kata Imam Ibnu Sirin, kita satu pemahaman keagamaan dengan orang itu. Saya bermimpi ketemu dengan Habib Anis yang punya ijazah Simtud Durar. Rata-rata ijazah banyak dari Habib Anis Solo. Saya tanyakan ke salah seorang habaib, Habib, saya ketemu dengan Habib Anis malam tadi. Oh, berarti antum sepemahaman dengan beliau. Tidak antum ahlu sunnah wal jamaah. Fikihnya fikih bermazhab. Tasawufnya Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga tentang sowan dengan para ulama. Saya kemanapun pergi, ke Aceh pergi ke Abu Tumin, almarhum Allah yarham, kepada Abu Kutakrung, sampai ke NTB jumpa dengan Tuan Guru Bagu, sampai ulama-ulama yang tua-tua itu saya datangi semua. Almarhum Mbah Mun, panjang umur saya yang badan, diberikan Allah kesempatan, silaturahim. Sedang jamaah saya datangi, apalagi para ulama, insya Allah. Demikian Bang Alvin. Barakallah. Bang Ahmad Wiranto di Cikarang. Barakallah. Kita pindah penanya berikutnya. Pilih Ahwat ya. Ahwat, silakan. Ini bertanya, saya pilih dari slide nomor 2. Ahwat dulu. Oke, Mbak Dina Sendi. Silakan Mbak Dina sampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan jadi guru kita selalu. Membimbing kita lah. Makasih banyak Mas Alvin sudah dikasih kesempatan. Gini Pak Ustaz. Beberapa waktu lalu tuh alhamdulillah baru bisa ngebantuin orang tua ngebenerin rumahnya. Begitu ada kejadian yang bikin ya mau dibikin sakit hati ya. Alhamdulillah ya Pak Ustadz ya, semenjak saya hijrah, alhamdulillah Pak Ustadz, saya punya amalan yang bisa bikin saya kuat. Saya kehilangan sesuatu. Udah gitu, yaudahlah saya pikir semuanya ada di genggaman Allah. Semuanya juga nanti ya, ibaratnya saya nggak minta ganti Pak Ustadz, tapi saya minta yang terbaik aja. Karena saya ikhlas mau bantuin ibu bapak. Alhamdulillah Pak Ustadz. Dalam 2 minggu kemudian, alhamdulillah Allah ganti yang hilang. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum saya hijrah Pak Ustadz, duh subhanallah, saya kalau kehilangan sesuatu, kepikiran. Nujum dalik, pokoknya ya Pak Ustadz ya, kepikiran gimana sih namanya orang gelisah ya. Tapi sekarang semenjak amalan itu kita rutin dipakai, ngebantu setiap hari kita lah Pak Ustadz kita pakai. Alhamdulillah Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah itu yang disebut the power of doa yang benar-benar mustajab tak melalui keikhlasan Pak Ustadz? Mohon dijawab Pak Ustadz. Makasih banyak Mas Altin. Allah ingin ibu bersyukur. Simple saja. Allah ingin ibu bersyukur. Diberinya doa mustajab sesuai dengan yang diinginkan. Berarti disuruhnya lebih banyak bersyukur. Syukur mata, tengok Quran. Syukur lisan, banyak zikir. Syukur akal, banyak fikir. Syukur hati, banyak merenung. Syukur harta, banyak wakaf infak zakat sodakoh. Syukur lisan, banyak nasihat. Ketika tidak sesuai, nanti ada masanya tidak sesuai. Berarti Allah ingin kita bersabar. Dua-duanya ibadah. Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku perintahkan kamu kecuali untuk beribadah. Ibadah itu bukan cuma sholat. Syukur itu ibadah. Sabar itu pun ibadah. Kalau enggak ada doa yang dikabul, enggak diterima, mana ada sabar dan syukur? Betul, Ustaz. Simple saja. Ini, terus yang rasa juga, Ustaz. Jadi semuanya kalau dijalani dengan ikhlas, insya Allah. Jadi menurut Allah yang terbaik aja. Jadi alhamdulillah, jadi ketenangan sendiri ya Pak Ustaz ya. Apa kata Allah, menurut Allah tapi tetap usaha itu. Jadi jangan titik. Banyak orang malas dia berdoa, putus asa, ya terserah Allah ajalah. Itu bisa jadi ungkapan semangat, bisa jadi putus asa. Setelah usaha, ikhtiar, tawakal, serahkan pada Allah. Sesuai dengan keinginan kita syukur, enggak sesuai sabar. Dua-duanya ibadah. Kesimpulannya begitu Bang Alvin. Makasih. Jazakumullah khairan. Makasih Mbak Dina. Sama-sama Mas Alvin. Ejen Rimo ya, kita beranjak nanya. Gantian Ikhwan. Silakan raise hand. Alhamdulillah. Mbak Dina di mute. Senang banget sampai dekat ngomongnya. Ayah. Mas Aulia Khairadi. Silahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Mas Alvin dan Tuan Guru Ustadz Somad. Nama saya Aulia Suwarna, bisa dipanggil Aulia. Izin bertanya ya Pak, Tuan Guru. Dikarenakan saya seorang mahasiswa, ini merupakan kesempatan baik ya dalam perjalanan saya hijrah mungkin. Dalam menempuh ilmu dalam kuliah maupun ilmu agama. Nah, di sini nih agak poin pentingnya ya. Di masa zaman sekarang kan sebagai anak muda di Fakultas Kedokteran tuh agak sulit ya. Kiri kanan tuh banyak maksiat maupun ujian-ujian yang Allah berikan kepada teman saya maupun saya. Untuk istiqomah pun juga agak berat. Jadi kan tadi Tuan Guru bilang sebagaimana harus berteman, mengajak teman dalam menggunakan hijrah, melakukan hijrah juga penting. Tapi untuk anak muda sendiri ya, ini pun menjadi suatu tantangan loh bagi dalam kiat hijrah yang saya selama ini gunakan. Jadi apa sih ya kayak kiat-kiat yang dapat saya terapkan yang maupun ibadah yang saya harus lakukan agar lebih dalam melanjutkan ilmu agama dan tetap istiqomah dalam perihal-perihal materi, pelajaran maupun ibadah-ibadah yang harus saya jalani, mungkin Ustaz, seperti itu kira-kira. Pertama, gabungkan diri dengan komunitas. Jadi kalau Mas Aulia dokter, komunitas dokter-dokter yang banyak buat amal-amal sosial keagamaan. Saya beberapa kali bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia IDI, program-program kemanusiaan, khitan masal, dakwah pedalaman. Saya ketemu dengan dokter, kami masuk ke suku Sakai buat pemeriksaan gratis ibu hamil, kalangan primitif masyarakat pedalaman. Saya ketemu dengan dokter, sekian persen dari penghasilannya untuk yatim dan duafa, macam-macam. Nah, jadi banyak jamaah dokter. Gabungkan diri dengan komunitas. Komunitas apapun namanya, dokter peduli, dokter dokter apapun namanya, ikut dokter hijrah ini. Grupnya, grup WhatsApp, saling ingatkan, silaturahim, ngundang ustadz, pengajian, tahajud bersama, berzikir, ini. Gabungkan. Ini yang pertama. Kalau sudah menggabungkan diri, runtuhkan semua keegoan. Kalau udah kita angkat dia jadi ketua kita, nanti ada yang ada di situ yang ngajak-ngajak, ada yang jadi kita nggak lagi mikir saya lebih pintar itu di kampus, saya lebih hebat, IP saya lebih tinggi itu di kelas. Ini sekarang ini kan kita lagi ngaji. Nah, dengan segala kebodohan kita, kejahilan kita. Lalu kemudian konsisten untuk beramal. Dari mulai buka mata sampai tutup mata, itu menjaga hati kita. Zikirnya berapa, solawatnya berapa. Bangun malam, usahakan 1 jam sebelum azan subuh, bangun. Solat sunat taubat, solat sunat tahajud. Solat sunat wudhu dulu, solat sunat wudhu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Kalau belum sanggup, berat, tahajud aja. Kalau sudah sanggup, tambah. Sholat subuhnya ke masjid, paksakan diri ke masjid. Habis sholat subuh dengar pengajian, zikir, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Buat daftar, hari ini udah conteng sendiri. Kalau ada kawan yang mau buat komunitas, lapor bagus. Lapor, ini udah zikir pagi, sedekah, sholat ke masjid, itu mengikat kita. Silaturahim jangan putus. Dekat dengan keluarga. Kalau masih hidup orang tua, bahagiakan mereka, senangkan mereka. Kalau mereka senang, ridho Allah turun. Jangan lawan ayah, jangan lawan ibu. Kalau masih ada, masih keluarga. Kalau belum berkeluarga, cepat berkeluarga. Karena banyak godaan-godaan zaman sekarang. Insya Allah, Allah berikan istiqomah buat kita semua, insya Allah. Demikian Mas Aulia, demikian Bang Alvin. Baik. Terima kasih Mas Aulia, mudah terjawab. Baik, terakhir Ustaz. Ini para jemaah sudah bertanya, saya izin ikut bertanya Ustaz ya. Kita memang dituntun untuk ketika membaca doa Ustaz ya. Itu kan tentunya memang kalau Quran mengajarkan, karena Quran berbahasa Arab, maka doa kita harus bahasa Arab. Tapi terkadang kita tuh berdoa seolah-olah itu hanya sekedar ritualitas. Hanya kayak seperti mantra gitu Ustaz ya. Jadi membaca doa, kita nggak paham maknanya. Panjang kali lebar kita berdoa. Tapi nggak apa ya, di hati itu seolah-olah nggak nyangkut gitu. Karena kita nggak paham maknanya. Nah, jikalau kemudian ada doa yang menggunakan bahasa Indonesia, kira-kira mana yang lebih baik gitu, Ustaz? Atau mohon pemaparannya, Ustaz. Bagaimana supaya doa kita itu bisa apa ya, bisa mengena di hati juga, nggak hanya sekedar ritualitas, nggak seperti hanya sebatas mantra gitu. Sekolah di pesantren, belajar bahasa Arab. Habis itu saya ke Mesir 4 tahun pakai bahasa Arab. Habis itu saya ke Maroko 2 tahun pakai bahasa Arab. Habis itu saya ke Sudan pakai bahasa Arab. Sampai sekarang kalau ketemu dengan habaib, dengan kawan-kawan alumni, pakai bahasa Arab. Tapi kalau berdoa, mulut saya bahasa Arab, di dalam dia masih nerjemah. Karena saya bukan orang Arab, saya tidak lahir di Arab. Saya orang Melayu. Kalau saya ngomong, itu di dalam ini tetap ada translator. Al-habaib al-fadil al-ulama al-ajilla yasurunin akuna ma'akum fi hadhi laylah al-mubarakah. Dia tetap dua. Otak saya mikir dulu, baru ada translatornya di dalam. Jadi bukan spontan, karena saya orang Melayu, saya bukan orang Arab. Jadi kalau saya berdoa, dia tetap ada nerjemah di dalam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan aku dalam agama. Wa'afiatan fil jasad. Sehatkan badanku. Waziadatan fil ilmi. Tambahkan ilmuku. Wabarakatan fil rizqi. Berkahi rizqiku. Watawbatan qabla al-maut. Beri aku taubat sebelum mati. Warahmatan indal maut. Berikan aku rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan aku ampunan sudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan aku waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan aku dari api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab. Maafkan aku ketika amalku dihisab. Jadi tetap ada terjemah di dalam. Saya jadi doa ini jangan karena bahasa Indonesia semua lalu tidak ada Arabnya. Usahakan yang umum-umum tetap Arab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Doa untuk orang tua, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk anak, Rabbana hab lana minas salihin. Tapi doa yang untuk bersifat pribadi, ya Allah, ini santri kami, bukakan pintu hatinya supaya dia ngapal Quran fokus. Jangan sampai rindu mau pulang kampung. Emaknya di rumah juga berikan kekuatan supaya dia melepaskan anaknya, supaya anaknya jangan, selamatkan anak ini, jangan sampai diganggu jin, jangan sampai pikirannya macam-macam, jangan sampai, selamatkan lingkungan sekitar kami ini. Tetap saya berdoa sampai hari ini masih pakai bahasa Indonesia. Kalau saya sholat malam, saya berdoa masih pakai bahasa Indonesia, ya Allah. Bahkan dalam beberapa momen masih bahasa Melayu. Karena bagi kami bahasa Indonesia itu juga, apalagi kami di Riau, kami pakai bahasa Melayu. Pakai bahasa ibu saya. Bagaimana ibu dulu mengajarkan saya berbahasa. Maka sahabat-sahabat pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Betawi, pakai bahasa Batak. Allah tahu semua bahasa. Tapi ketika dalam sholat memang tidak kita lafazkan bahasa itu. Hanya dalam hati saja. Ini tentang masalah bahasa. Demikian Bang Alvin. Artinya memang mau tidak mau, supaya kita paham tentang doa, kita memang harus belajar bahasa Arab, Satya. Supaya mendalami sekali dengan apa yang kita minta. Kayak minta sama orang tua gitu kan. Misalkan kita hanya ngomong yang gak jelas, kan gak akan tahu orang tua kita. Sebenarnya anak ini minta apa sih gitu ya, Satya. Yang hadir dalam pengajian Ustadz Abdul Somad, setiap saya diminta baca doa apa sih, saya terjemahkan doa itu. Perhatikan, setiap saya baca doa apa sih, doa itu saya terjemahkan. Lalu kemudian Allah Maha tahu. Allah tahu walaupun tidak kita lafazkan. Kalau Allah tahu, kenapa kita mesti lafazkan? Menguatkan hati kita. Doa itu menguatkan kita. Allah Maha mendengar. Kita menjadi lebih yakin, kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Bagi Allah enggak ada urusan, Allah Maha tahu. Tapi ada adab-adabnya. Logika Bang Alvin tadi, kita ngomong, tentu bahasanya yang kita pakai, supaya jangan sampai kita memaki-maki Allah. Makanya ngajinya juga mesti benar, makharijul huruf. Jangan jadi pembenaran, Allah Maha tahu, saya enggak perlu ngaji, saya enggak perlu. Tetap belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu pintu dari semua ilmu bahasa Arab. Kenapa orang sudi ngambil bahasa Inggris? Kursus TOEFL, Test of English Foreign Language, 550 skor. Kenapa bahasa Arab dia tidak mau? Ambil kursus bahasa Arab. Kita berdoa. Saya duduk ada urusan pagi-pagi di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia Rabat, Maroko. Pagi-pagi ada urusan, saya duduk di kantor KBRI. Tiba-tiba masuk bule. Begap tinggi, pirang, mata biru. Bonjour, kata dia. Bonjour, bahasa Perancis. Selamat pagi. Saya bilang, je ne parle pas français. Saya tidak bahasa Perancis. Please speak English. Karena dia tahu saya tidak bahasa Perancis, langsung dia ngomong, hal tatakallamu bil lughatil arabiyah? apa kamu ngomong bahasa Arab? Saya anak kaget, bule, kok dia bahasa? Anak tanya, min aina anta, kamu dari mana? Dia bilang, ana min Moskow. Saya dari Moskow. Kaifa tatakallam lugha Arabiyah? Kaifa tatakallamu bil lughatil Arabiyah? Bagaimana kamu bisa bahasa Arab? Ana adrus fi jami'ah Moskow fi syu'batil lugha al Arabiyah. Saya belajar di Universitas Moskow di jurusan bahasa Arab. Rusia, belajar di Universitas Moskow, belajar bahasa Arab. Saya bilang, li ayyi syai, untuk apa? Untuk apa kamu belajar bahasa Arab? Karena semua diplomat yang ditempatkan di negara Arab ngomong dengan orang Arab dengan bahasa Arab. Itu Rusia punya kerja. Bagaimana dengan kita? Apa diplomat kita itu bisa ngomong Arab? Jangan-jangan pakai translator semua. Untuk urusan dunia aja mereka begitu seriusnya. Kita untuk urusan akhirat kenapa enggak serius? Kursus belajar bahasa Arab. Bukan untuk ngomong. Ngomong bonus. Untuk memahami bacaan sholat. Untuk memahami zikir. Untuk memahami doa. La ilaha illallah wa da'ula syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita ucapkan itu, dia menghunjam ke dalam hati, membangkitkan semangat. Saya memang untuk kajian-kajian pendek, saya buat. Coba lihat video-video yang lama. Makna qira'ah kunut. Makna doa iftitah. Tafsir surat-surat pendek, mana tasyahud. Target saya enggak muluk-muluk, supaya jamaah ngerti, paham. Demikian Bang Alvin. Masyaallah. Bahkan di Quran surat Yusuf juga, itu Allah mengatakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Allah menurunkan Quran dalam bahasa Arab agar kamu berakal. Berarti pertanyaannya Ustaz, kalau kita enggak belajar bahasa Arab berarti nggak berakal gitu, Ustaz. Agar kamu paham, ta'qilun situ paham. Ya, agar kamu belajar dan paham, mengerti. Belajar paham itu pakai akal. Betul yang Bang Alvin katakan. Agar kamu berakal, kamu pakai akal kamu untuk memahami itu. Orang Indonesia amat sangat bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Indonesia kata serapannya, kata serapan paling banyak dari bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan, diwanun, bahasa Arab, dewan. Perwakilan, wakilun, wakil. Rakyat, ra'iyatun, rakyat. Maka ada satu orang Indonesia yang membuat disertasi S3, isinya kata serapan di Universitas Muhammad V. Kata serapan bahasa Indonesia yang masuk ke dalam bahasa bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali kata serapan. Jadi kita ini yang paling mudah untuk belajar. Kenapa? Karena bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Orang Melayu tinggal di pesisir. Kita punya hubungan diplomatik, hubungan bisnis sudah sejak lama dengan Arab. Itulah mengapa orang pesisir itu bahasa-bahasa tuanya itu pakai bahasa Arab. Demikian. Mungkin termasuk juga ketika kita berdoa tapi sulit untuk menangis, itu karena nggak paham maknanya juga. Hanya kalau acara iktikaf Ramadan malam itu kan ada acara doa bersama muhasabah, itu kan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ibu kami ya Allah, yang melahirkan kami, meregang nyawa. Kalau pakai bahasa Arab, bingung lah jamaah itu. Baik, terakhir Ustaz, sebelum kita tutup, mohon untuk closing statement atas materi kita pada malam hari ini, the power of doa. Tetap berusaha karena usaha adalah ibadah. Tetap berdoa karena doa adalah ibadah. Tetap tawakal karena tawakal adalah ibadah. Usaha itu ibadah badan. Kalau dia mengeluarkan uang, ibadah harta. Doa adalah ibadah lisan. Tawakal ibadah hati. Usaha, doa, tawakal, tiga-tiganya ibadah. Kalau sesuai yang kau inginkan dengan keinginan Allah, kau bersyukur. Syukurmu adalah ibadah. Kalau tidak sesuai yang kau inginkan dengan keinginan Allah, kau minta A, Allah kasih B, maka kau bersabar. Sabarmu juga ibadah. Hubunganmu dengan Allah dibangun atas dasar husnuzon. Husnuzonmu kepada Allah adalah ibadah. Kalau Allah memberikan sesuatu kepadamu, kau mesti bersikap ridho. Ridhomu juga ibadah. Maka kalau tujuh ini kau laksanakan, kau sedang beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakanmu untuk menjadi orang yang beribadah. Demikian Bang Alvin. Ikhtiar adalah ibadah. Baik. Alhamdulillah sudah 1,5 jam lebih kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami, bisa mengamalkan, kita bisa mengajarkan kepada saudara-saudara kita. Kemudian terakhir Ustaz, mohon berkenan untuk menutup kajian pada malam hari ini dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna du'a'ana. Terimalah doa kami ya Allah. Allahumma ja'alna radina liqada'ik. Jadikan kami ridha menerima segala takdirmu. Allahumma ja'alna syakirin. Kalau sesuai yang kami inginkan dengan doa kami, dengan keinginanmu, jadikan kami bersyukur. Wa ja'alna sabirin. Kalau ternyata tak sesuai yang kami inginkan dengan yang kau berikan, jadikan kami bersabar. Wa ja'alna radina liqada'ik. Jadikan kami selalu berhusnuzan dan ridha menerima segala keputusan ketapanmu, ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik dalam agamamu. Wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Tanamkan taufikmu dalam hati kami. Supaya kami beramal, amal kami hanya ingin mencari ridhamu saja, bukan yang lain. La taja'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi kami. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. Tahlana abwabal khair, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal ni'mah, pintu-pintu nikmat. Wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Allahumma ja'alna min ummati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami berkasih sayang karena Engkau. Azillana tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk. Beri kami naungan di bawah singgasana arasy. Ketika itu tidak ada tempat berlindung kecuali Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin. Sehat, sukses, selamat. Jamaah, bapak, ibu, abang, adik, kakak semuanya tetap istiqomah, tetap semangat, tetap berusaha, tetap ikhtiar, tetap berdoa, tetap bertawakal, tetap bersyukur, tetap bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih kepada Abdul Somad pada malam hari ini. Di tengah kesibukannya yang sangat-sangat luar biasa, masih sempat untuk memberikan kita nasihat, kajian-kajian pada malam hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa memahami atas apa yang sudah disampaikan oleh kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, bisa mengamalkan, juga pastinya lebih lagi kita bisa mengajarkan. Terima kasih, kami doakan dan kita sama-sama doakan Abang Kakak Ayah Bunda untuk Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, Allah istiqomahkan dalam kebaikan, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.